Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jam'u taksir. Jama' taksir. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alayh: Af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Di sini beliau menyebutkan bentuk-bentuk dari jam'ul qillah. Yang pertama af'ilatun. Af'ilatun. Yang kedua af'ulu. Yang ketiga fi'lah. Yang keempat af'al. Ini semua adalah bentuk jam'ul qillah yang ia menunjukkan kepada bilangan 3 sampai 10. Qala syarih rahimahullah: جمع تكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر. جمع تكسير adalah جمع yang menunjukkan kepada lebih dari dua dengan adanya تغيير, perubahan, ya, dari bentuk mufradnya. ظاهرين, yang perubahan itu tampak nyata, seperti rajulin menjadi rijal, berubah harokatnya dan juga hurufnya, ya. Dan جمع تكسير sudah pernah kita lewatkan bentuk-bentuk perubahannya pada kitab Tuhfah. Ya. Ada perubahannya pada harokat, ada pada huruf, ada pada harokat dan huruf sekaligus. Ya. Au muqaddarin, atau perubahannya dari mufrad ke jamaknya itu muqaddar, ditakdirkan saja adanya. Secara zahir tidak terlihat adanya perubahan tersebut. Seperti fulkin, fulkin, perahu. Lil mufradi wal jam'i, itu digunakan untuk mufrad dan juga untuk jamak taksir. Maka ketika digunakan fulk untuk jamak taksir, maka perubahannya di situ muqaddar. Wadhammatul lati fil mufradi ka dhammati kufl. Dan dhammah yang ada pada fulk ketika digunakan untuk mufrad berarti sama dengan dhammah yang ada pada kuflun. Kuflun mufrad. Ya, di antara jamaknya kuful akfal am ala qulubihim aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha kufl. Ya. Wa dhammatul lati fil jam'i, adapun dhammah fulk ketika dia dijadikan jamak taksir, maka persis seperti dhammah yang ada pada usd, jamak dari asad. Dan ini pendapatnya si Bawai, yang menyatakan bahwasanya fulk itu bentuk mufrad dan jamak taksirnya sama, maka ketika dijadikan jamak taksir ditakdirkan di situ perubahan harokatnya. Adapun Ibnu Malik menyatakan dalam At-Tafsil bahwasanya fulk adalah lafaz yang musyarak, yang dipersekutukan dalam penggunaan antara mufrad dan isim jamak, maka tidak ada di situ penakdiran perubahan di atas madzhabnya Ibnu Malik. Wa huwa ala qismain, dan dia yakni jamak taksir ada dua macam. Yang pertama jam'u qillah, yang kedua jam'u kathrah. Fa jam'u qillati yadullu haqiqatan ala thalathatin fama fawqaha ila al-'ashrah. Maka jam'u qillah adalah jamak yang menunjukkan secara hakiki kepada bilangan 3 lebih sampai 10. Itu jam'u al-qillah. Wa jam'u kathrati yadullu ala ma fawqa al-'ashrati ila ghairi nihayatin. Adapun jam'u kathrah adalah jamak yang menunjukkan kepada lebih dari 10, berarti 11 awalnya, ila ghairi nihayatin, sampai hitungan yang tanpa batas. Dan itu satu pendapat, ya, yang mendefinisikan tentang jam'ul kasrah, yaitu yang menunjukkan 11 sampai batasan yang tidak terhingga. Dan di sana ada al-qaulu tsani, disebutkan dalam catatan kaki, yaitu anna jam'ul kasrati yadullu ala thalathati ila ma la nihayata. Itu bahwasanya jam'ul kasrah adalah jamak yang menunjukkan kepada 3 sampai hitungan yang tiada batas. Beda ya. Kalau tadi awalnya 11, kalau mazhab yang kedua ini awalnya 3. Wa 'ala hadha yakunu jam'ul qillati wa jam'ul kasrati muttafiqaini fil mabda'. Maka di atas pendapat yang kedua ini, maka antara jamak al-qillah dan jama' al-kasrah itu sama dalam hal permulaannya, sama-sama dari 3. Di atas pendapat yang kedua. Walakinnahuma mukhtalifani fi nihayah, hanya saja keduanya jam'ul qillah dan jam'ul kasrah berbeda pada akhirnya. Kalau jam'ul qillah akhirnya ada sampai 10, kalau jam'ul kasrah ya tidak ada batas akhirnya. Wa yakunu alladhi yanubu 'ala al-akhar jam'ul qillah, sehingga jadilah jamak yang menggantikan posisi jamak yang lain adalah jam'ul qillah. Jadi kalau ada jam'ul qillah digunakan untuk 11 lebih, maka dia min babin niyabah. Adapun kalau ada bentuk jam'ul kasrah digunakan untuk 3 sampai 10, maka itu min bab al-haqiqi bukan al-niyabah. Ya. Min babil ashalah bukan niyabah. Idh yanubu an jam'il kasrati fi dalalati 'ala 11 fa'ida. Dikarenakan jam'ul qillah kadang menggantikan dari jam'al kasrah dalam penunjukannya kepada 11 atau lebih. Amma jam'ul kasrah adapun jam'ul kasrah fadalalatuhu hina idzin 'ala 3 ila 10 laysat bin niyabah an jam'il qillah. Maka penunjukan jam'ul kasrah ketika itu, yakni ketika dibawa kepada pendapat yang kedua yang awalnya adalah 3, penunjukan jam'ul kasrah ketika itu kepada bilangan 3 sampai 10 itu bukan pada bab niyabah, penggantian dari jam'ul qillah, tapi min babil ashalah, sesuai dengan asal ya maksud dari jam'ul kasrah. Wa dalalatuhu hadhihi haqiqatun la majaz, dan menunjukkan jam'ul kasrah kepada 3 sampai 10 adalah penunjukan yang sifatnya hakiki bukan majazi. Kemudian kata Nazim pada bait berikutnya, wa ba'du dhi bi kathratin wab'an yafi ka arjulin wal 'asu ja'a kasufi. Sebagian dari bentuk-bentuk jam'ul qillah ini yang barusan kita lewatkan, af'ilatun, af'ulu, af'al dan juga fi'lah. Ya. Bi kathratin, seringkali. Ya, yafi mencukupi dari jam'ul kasrah wab'an, dari sisi atau menurut meletakkan orang Arab. Jadi kadang digunakan jam'ul qillah ya untuk makna jam'ul kasrah. Kadang mencukupi dengan menyebutkan jam'ul qillah dari menyebutkan jam'ul kasrah dan maknanya kasrah. Ya, demikian. Ya, kadang orang Arab demikian menggunakan jam'ul qillah untuk makna al-kasrah. Seperti arjul, arjul jamak dari rijlun, dia jam'ul qillah tapi dimaukan dengannya kasrah, kaki-kaki yang banyak lebih dari 10. Wal 'aksu ja'a, dan lawannya datang, yakni kadang jam'ul kasrah digunakan untuk qillah. Ya, jam'ul kasrah digunakan untuk qillah 3 sampai 10. Ya. Dicontohkan di sini oleh beliau ya, kasufi. Ya. Kasufi. Ya, as-sufi adalah as-sakhrah al-malsa. As-sakhrah al-malsa yaitu batu besar yang licin. Ya. Batu besar yang licin. Dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, lakin hukiya fi jam'ihi asfa, atau sebelumnya as-sufi bentuk mufradnya adalah sofatun. Ya, sofatun dijamakan menjadi as-sufi jam'ul kasrah. Hanya saja dikatakan oleh As-Suyuti, lakin hukiya fi jam'ihi asfa, tapi telah dikaitkan maksudnya bentuk jamaknya sofatun adalah asfa, di atas wazan af'al jam'ul qillah. Sehingga kata beliau, fa'in bagi an yumathil binahwi, sehingga seyogianya an-nazim menyontohkan ya bentuk jamak dengan makna qillah dengan contoh rijal jam'u rajul atau yang semisal itu. Ya, fa'in bagi an yumathil binahwi rijal jam'u rajul, disebutkan oleh beliau dalam an-nahjah al-mardiyah, an-nahjah ya bukan al-bahjah, an-nahjah al-mardiyah, an-nahjah al-mardiyah. Ya. Kemudian kita baca syarahnya. Qad yustaghna bi ba'dhi abniyatil qillah an ba'dhi abniyatil kathrah. Kadang dicukupkan dengan menyebutkan sebagian bentukan-bentukan qillah dari menyebutkan sebagian bentuk-bentuk kathrah. Seperti rijlun, arjul, dimaukan dengannya kathrah, tapi yang digunakan adalah jamu qillah. Af'ul, unuq, a'naq, fu'ad, af'idah. Dan sebaliknya, qad yustaghna bi ba'dhi abniyatil kathrah an ba'dhi abniyatil qillah. Kadang tercukupkan dengan menyebutkan sebagian bentukan-bentukan kasrah untuk mewakili sebagian bentukan-bentukan qillah. Seperti rajul, rijal, dimaukan dengannya qillah. Ya. Qillah. Qalb. Qalb jadi qulub. Bentuknya kasrah, tapi dimaukan dengannya qillah. Ya. Hanya saja disebutkan dalam catatan kaki. Fasti'malu hadzal jumu' wadrabuha kullun fi mawdhin akhar, al-kathra mawdhin qillah wal qillah mawdhin al-kathra min babil isti'mal niyabatan. Maka penggunaan jamak-jamak ini dan yang sejenisnya masing-masing digunakan pada tempat yang lain. Jamul kathra digunakan untuk qillah, qillah ditempatkan untuk kathra atau digunakan pada tempatnya kathra, ini min babil isti'mal niyabah. Masuk pada bab penggunaan jamak, ya, sebagai pengganti dari yang lain. Karena al-Araba lam tadha' jumu' qillah atau jumu' kathrah fi tilkal mawadhi', karena orang Arab tidaklah meletakkan jamak qillah dan jamak kathrah pada tempat-tempat tersebut. Fastughniya bil manub 'anil manub 'anhu. Maka cukup dengan penggantinya dari yang digantikan darinya. Ya, al-muhim seperti itu. Asal peletakannya jumul qillah untuk qillah, jumul kathrah untuk kathrah. Tapi kadang tidak demikian. Jumul qillah digunakan untuk kathrah dan sebaliknya jumul kathrah digunakan untuk qillah. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan li fi'li nisban shaha 'ainan af'ulu wa lir ruba'i isman aydan yuj'alu in kana kal 'anaqi wa dhira'i fi madin wa ta'nithin wa 'adil ahrufi. Ya. Dia menjelaskan tentang isi mufrad apa saja yang bisa dijamakkan dengan jumu' qillah. Li fi'li nisman shaha 'ainan af'ulu. Li fa'lin qiru. Li fa'li nisman shaha 'ainan af'ulu. Bagi wazan fa'l, bagi wazan fa'l yang datang sebagai isim yang sahih 'ainnya, maka bentuk jamaknya adalah af'ulu. Bagi fa'l wazan fa'l, bagi isim dengan wazan fa'al yang sahih ainnya bukan huruf illah ainul kalimahnya, maka bentuk jamaknya af'ulu. Kalbun, aklubu. Kalbun wazannya fa'lun dan dia isim. Kemudian ainul kalimahnya lam bukan huruf illah, maka bisa dijamakkan dengan jamak af'ulu, aklubu. Ya, aklubu. Jamak qillah. Jadi kalau isim syaratnya fa'lun ya, untuk bisa dijamakkan dengan af'ul adalah pertama isim, yang kedua ainnya sahih. Ya, kemudian yang berikutnya walir ruba'i isman aydan yuj'alu, dan bagi isim yang ruba'i juga dijadikan bentuk jamaknya di atas af'ulu. Walir ruba'i isman aydan yuj'alu, dan bagi isim yang ruba'i juga dijadikan, ya, jamaknya di atas af'ulu. Kalau tadi tsulatsiyah fa'al, sekarang yang ruba'inya. Syaratnya isim disebutkan yang pertama di sini. Ya. Kemudian syarat berikutnya in kana kal 'anaqi wa dhira'i fi. Apabila isim yang ruba'i itu seperti 'anaqi dan seperti dhira'i, dalam hal apanya? Seperti 'anaqi dan dhira'i dalam hal madnya, yakni huruf ketiganya huruf mad. Wa ta'nisin, dan dalam hal ta'nisnya, mu'annasnya, anak, zira' mu'annas. Dan tanpa tak ta'nis mu'annasnya, dengan selain hak ta'nis. Wa'adil ahrufi, dan dari sisi jumlah huruf-hurufnya, ada 4. Jadi, syarat dari ruba'i agar ia bisa dijamakkan di atas wazan af'ul adalah yang pertama isim. Wal ruba'i isman. Yang kedua mu'annas. Ya, yaitu wa ta'nisin. Yang ketiga, salisuhu maddah. Ketiganya huruf mad, itu maddin. Ya, kemudian yang keempat, ghairu makhthumah. Bisa'i ta'nis, tidak diakhiri dengan tak ta'nis. Karena contohnya anafi, mu'annas tanpa hak ta'nis. Demikian juga az-zira'i. Dan percontohan yang disebutkan oleh beliau, anafi dan zira'i, mengisyaratkan bahwasanya tidak dipersyaratkan agar harokat awalnya itu fathah. Bisa fathah seperti anafi, bisa juga kasrah seperti zira'i, bisa juga bommah seperti uqab. Jama' dari aqub. Uqab. Kemudian kita baca syarahnya. Af'ulun jam'un li kulli ismin thulatsiyyin 'ala fa'lin sahih al-'ain. Af'ulun adalah bentuk jamak. Nah, ini bisa dikiaskan ya. Af'ulun itu adalah bentuk jamak bagi setiap isim yang thulatsi di atas wazan fa'lin yang sahih 'ainnya. Jadi af'ul adalah bentuk jamak untuk setiap isim yang thulatsi di atas wazan fa'l yang sahih ainnya. Jadi semua isim yang selasi yang di atas wazan fa'al yang sahih ainnya bisa dijamakkan dengan af'uli. Contoh kalbin atlubin, zabbin azbin. Kok bisa zabbin menjadi azbin? Bagaimana prosesnya? Asluhu azbuyun, aslinya azbuyun kan af'ulun. Iya. Fakuli batil bamatu kasratan. Kemudian dibalik domahnya pada baknya menjadi kasrah. Kenapa dibalik? Litasihha aliyah, agar cocok dengan ya. Sehingga jadilah abdiun. Ya kan? Abdiun. Ya. Fa'umila mu'amalata qabdin. Setelah itu diperlakukan pada abdiun seperti perlakuan pada qabdinnya. Itu dibuang ya-nya. Dibuang ya-nya, setelah itu bertemulah. Nah, setelah itu bergeserlah tanwinnya kepada kasrah. Sehingga jadi abdin. Ya, qabiyun kan dibuang ya-nya sehingga jadi qabin, tanwinnya berpindah ke kasrah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa kharaja bil ismi as-sifah. Maka keluar dengan syarat agar ia bentuknya isim sifat. Kalau sifat, ya meskipun dia wazannya fa'al, meskipun ainul kalimahnya sahih, maka tidak bisa dijamakkan di atas wazan af'ul ini. Fala yajuzu nahu, sehingga tidak boleh contoh dhakhmun dijamakkan menjadi abhum, tidak boleh. Ya. Abhum tidak boleh karena dhakhm itu sifat, gemuk, besar. Ya. Wa ja'a 'abdun wa 'abud, tapi datang dari kalamul Arab, 'abd dijamakkan menjadi a'bud, padahal a'bud itu adalah sama juga ya sifat dari abada ya'budu abdan, ya penyembahan. Kenapa boleh dijamakkan menjadi a'bud? Listi'mali hadhihi sifati isti'mal al-asma, karena sifat ini a'bud sudah digunakan seperti penggunaan kata-kata benda, sehingga maknanya ya hamba orangnya, ini ya orangnya, kata bendanya, bukan sifatnya. Ya. Oleh karenanya abd bisa dijamakkan menjadi a'bud. Kenapa? Li'isti'mali hadhihi sifah isti'mal al-asma, karena sifat ini digunakan seperti penggunaan kata-kata benda. Abd. Ya, sosoknya, bendanya. Jadi sahib itulah. Ya. Marad bi Zaidin sahibika. Sudah dijadikan kata benda. Ya. Dalam penggunaannya. Wa kharaja bi sahihil 'aini al-mu'tallu al-'ain, kemudian keluar dengan persyaratan agar 'ainul kalimahnya sahih, yakni yang mu'tal 'ainnya. Yang mu'tal 'ainnya dari isim yang wazannya fa'al, maka tidak dijamakkan dengan wazan af'ul. Contoh thawbin. Thawb. Ya, dia isim. Ya. Kemudian thulatsi juga. Kemudian wazannya fa'al. Tapi ainul kalimahnya wawu, huruf illah. Demikian pula ain. Tidak boleh dijamakkan menjadi athub, a'yun. Wa syadza ain. Dan syad, maksud syad adalah jarang gitu lah. Jarang. Ainun dijamakkan menjadi a'yun. Thawb menjadi athub. Ada, sahih benar. Ain, a'yun. Huruf a'yun. Ya. Thawb, athub ada. cuma itu jarang. Ya, kalau anda mendapati yang semisal itu, maka tidak dijamakan di atas jamak ini. Adapun ain dijamakan menjadi ayun, thawb, athub itu jarang dari orang Arab. Ada, benar seperti itu jamaknya, cuma itu jarang. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki, qad warada jam'u thawb 'ala athwab, telah datang bentuk jamak thawb pada athwab, wa huwa qiyasun nadhirihi min mu'talil 'ain, dan itu sesuai dengan kias yang semisalnya dari yang ainnya mu'tal athwab. Ya. Wa qad warada jam'uhu 'ala thiyab min jumu'in kafrah, dan telah datang bentuk jamaknya thawb di atas thiyab. Saya ulang ya, wa qad warada jam'u thawb 'ala athwab, telah datang bentuk jamak thawb di atas aswab, af'al. Af'al sudah lewat tadi ya. Jamukillah. Ya. Wa huwa qiyasun nadhirihi min mu'tal al-'ain, maka ia adalah qiyas dari yang semisalnya dari mu'tal al-'ain. Wa qad warada jam'uhu, telah datang bentuk jamaknya di atas thiyab min jumil kasrah, dengan jamak kasrah thiyab. Kama fi qawli Imr al-Qais, wa in takbu qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuri. Ya, di sini syahidnya thiyabi. Dan juga waqad warada an athub, telah datang bentuk jamaknya di atas athub, wa huwa syadz, dan itu jarang. Wa minhu qawlu Ma'ruf ibn Abdurrahman, li kulli dahrin qad labistu athuba, istu athuba. Kita kembali ke syarah. Wa af'ulun aibun jam'un li kulli ismin mu'annath. Tadi yang pertama sudah lewat, bahwasanya aful adalah bentuk jamak dari setiap isim tsulatsi yang di atas wazan fa'al yang ainul kalimahnya sahih. Dan juga aful itu adalah bentuk jamak bagi setiap isim mu'annath. Ini dikiaskan pula. Aful pun dia adalah bentuk jamak bagi setiap isim mu'annath. Setiap isim yang mu'annas, tapi mu'annasnya bukan dengan hak ta'nis. Ya. Rubai yang kedua, qabla akhiri madda, sebelum huruf akhirnya adalah huruf mad. Ya. Jadi aful juga merupakan bentuk jamak dari setiap isim mu'annas rubai, ya, isim mu'annas tanpa hak ta'nis, dengan selain hak ta'nis yang rubai, sebelum akhirnya huruf mad. Huruf madnya ya bisa alif ataupun selain alif. Seperti ka'anaq, anaq. Anak itu mu'annas karena dia unsa al-jadyu, anak kambing betina. Anak kambing perempuan. Jamaknya a'nuq. Yamin sumpah. Jamaknya aimun. Ah itu. Ingat-ingat ya. Jadi af'ul adalah bentuk jamak dari isim tsulatsi di atas wazan fa'al, ainul kalimahnya sahih. Dan juga af'ul bentuk jamak dari isim rubai, ya, isim rubai yang mu'annas dan sebelum akhirnya huruf mad. Ya, kemudian wa syadza minal mudzakkar syihabun ashub, dan jarang maksudnya diambil dari mudzakkar, rubai mudzakkar, syihab jadi ashub, ada ashub cuma itu jarang. Ghurab jadi aghrub, itu jarang. Ya, kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid min athlasi isman bi af'alin yarid wa ghaliban aghnahum fi'lanu fi fu'alin ka qawlihim sirdanu wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid. Ya, selain isim yang af'ul padanya muttarid. Saya lewatkan tadi. Ya, isim yang aqul padanya muttarid minat tsulatsi, dari yang tsulatsi, yaitu isim tsulatsi yang di atas wazan fa'al anul kalimahnya adalah huruf sahih bukan huruf illah. Ya, wa ghairu, ini selain itu, wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid minat tsulatsi isman bi af'alin yarid, selain isim yang af'ul, ya, selain isim yang bentuk jamak af'ul padanya muttarid bisa dikiaskan dari tsulatsi, ya, bi af'alin yarid, maka dia bentuk jamaknya di atas wazan af'al. Tuh, wazan af'al. Ya, saya ulangi. Selain dari isim yang wazan af'ul padanya bisa dikiaskan dari yang thulatsi, maka bi af'alin yarid, maka datang bentuk jamaknya datang di atas wazan af'al. Ya, di atas wazan af'al. Ya. Dan ucapan beliau selain isim yang af'ul itu mutarid itu mencakup 9 wazan. Yang pertama hamlun, yang pertama jamalun. Ya, contohnya saja jamalun, jamal kan bukan fa'lun. Maka ajmal, unukun, unukun bukan fa'lun juga, a'naq, dhil'un, ya bukan fa'lun juga, adla', kadifun, bukan fa'lun juga, aktaf, ibilun, fi'ilun, bukan fa'lun, abal, idlun, fi'lun, bukan fa'lun, maka adal, ya kuflun bukan apa? Bukan fa'lun, maka akfal, abudun, fa'ulun, bukan fa'lun, a'bad, rutabun, fu'alun, ya artab, dan juga thawbun masuk, aswab, ya kenapa? Karena thawb itu af'al di situ ghairu mutarrid. Alasannya apa? Sudah lewat. Karena ainul kalimahnya huruf illah. Maka dia af'al aswab. Wa ghaliban aghnahum fi'lanu fi fu'alin ka qawlihim sirdanu. Dan umumnya mencukupi mereka orang Arab wazan fi'lan. Ya pada fu'al, mufrad fu'al. Seperti ucapan mereka sirdan. Ya. Surat sirdan. Dan umumnya mencukupi mereka dari wazan af'al dengan fi'lan pada mufrad fu'al, seperti ucapan mereka sirdan, surat sirdan, bukan asrad. Ya. Lagi kita baca syarahnya. Qad sabaqa anna af'ul jam'un likulli ismin thulatsin 'ala fa'lin sahihin 'ain. Telah lewat bahwasanya aful adalah bentuk jamak bagi setiap isim sulasi di atas wazan fa'al yang ainul kalimahnya sahih. Wa zakaruhuna annama la yattaridu fihi min sulasi af'ulu yujma' ala fa'al. Dan beliau di sini menyebutkan bahwasanya ma la yattaridu fihi min sulasi, isim sulasi yang tidak mutarid di situ af'ul, isim sulasi yang tidak bisa dikiaskan di situ af'ul, maka isim sulasi tersebut yujma'u ala af'al, dijamakannya di atas af'al. Contoh thawb, kenapa thawb ghairu mutarrid, tidak mutarrid untuk dijamakkan dengan af'ul? Karena thawb ainul kalimahnya adalah huruf illah. Ya, ya maka dia dijamakkan aswab. Jamal, kenapa bukan ajmul? Karena wazannya bukan fa'lun tapi fa'al, maka ajmal. Abud, karena wazannya fa'ul, a'bad. Himal, wazannya fi'il, ahmal. Inab, wazannya fi'al, a'nab. Ibil, wazannya fi'il, abal. Kufl, wazannya fu'al, aqfal. InsyaAllah ini jelas ya. Kemudian, wa'amma jim'u fa'lin as-suhihi al-ayni al-af'al, fasyarat adapun menjamakkan fa'l yang sahih ainnya di atas af'al, maka itu syar, jarang. Iya. Secara kiasnya af'ul, sudah lewat. Contoh sarh, anak burung. Wa afrah, menjadi asrah. Iya. Wa min dhalika qawlul hati'ah, dalam catatan yang akhir disebutkan, diantaranya syahidnya ucapan al-hati'ah dari kalimat yasta'fifiyah. Yasta'fifiha, yang ia meminta belas kasihan pada kalimat tersebut kepada Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Mada taqulu li afrohin bidi marohin. Sini afroh dari farh. Zu'bil hawasili la ma'un wa la syajaru alqaitu kasibahum fi qa'ri muzlimatin fasir alaika salamullahi ya Umar. Wa amma fu'al, kemudian adapun fu'al. Faja'a ba'duhu ala af'al. Ya, sekarang fu'al. Adapun wazan fu'al, Adapun wazan fu'al faja'a ba'du 'ala af'al, maka sebagian bentuk jamaknya di atas af'al. Ya, seperti rubab, artab. Ya. Wal ghalib tadi umumnya kalau fu'al mufradnya umumnya maji'uhu 'ala fi'lan, datangnya bentuk jamak di atas fi'lan. Itu maknanya dari wa ghaliban. Ya, wa ghaliban aghnahum fi'lanu fi fu'alin ka qawlihim sirdanu, umumnya mencukupi mereka orang Arab dari af'al dengan fi'lan pada fu'al. Wal ghalib maji'uhu 'ala fi'lan, dan umumnya datangnya fu'al di atas bentuk jamak fi'lan, seperti surat dan menjadi surdan. Surat adalah ta'irun dhahmur ra's, burung yang kepalanya besar. Yastadu al-'asafir, yang dia biasa memburu burung-burung kecil. Wa nughar, menjadi nighran. Nughar, nighran. Ya, masih ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umair, ya Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair, tafsir dari nughar. Apa itu nughar? Nughar bi dhammin nun wa fathhi al-ghain, al-bulbul, bulbul. Aw farakh al-'ushur, atau anak burung kecil. Aw tayrun, atau burung kal-'ushur, seperti 'ushur yang kecil-kecil itu. Ahmarul minqar, yang paruhnya berwarna merah. Nah, insyaallah ini jelas. Kemudian kita ambil dua lagi. Ismin mudzakkarin ruba'iyyin bimad thalithin thalithin thalithin af'ilatu anhum anhum qarad. Ismin mudzakkarin ruba'iyyin bimad thalithin af'al thalithin naf'ilatu anhum anhum qarad. والزمه في فعال النوع فعال مصاحب تضعيف تضعيف نوع إعلال. Pada isim yang muzakkar yang rubai dengan mad pada huruf ketiganya, maka bentuk jamaknya adalah af'ilah. Salinis salisin af'ilatu. Jadi ringankan di sini. Hamzahnya dijadikan wasal karena wazan. Anhum muttarid, dari mereka itu muttarid. Tiga sekian. Saya ulangi, pada isim muzakkar, pada bentuk mufrad, pada mufradnya isim muzakkar yang rubai, yang huruf ketiganya huruf mad, maka bentuk jamaknya af'ilah. Af'ilah. Dari mereka ittarad. Muttarid, bisa dikiaskan. Pokoknya kalau anda dapati isim muzakkar rubai, huruf ketiganya adalah mad, maka jamakkanlah dengan af'ilah. Ya. Walzamhu fi fa'alin aw fi'ali, dan tetapilah bentukan jamak af'ilah pada mufrad fa'ali dan juga mufrad fi'ali, ketika keduanya fa'ali dan fi'ali ini musahibai tab'if, bersama dengan tab'if dan juga bersama i'lal huruf illah. Ya. Kita lihat syarahnya. Af'ilatun jam'un li kulli ismin mudzakkarin ruba'iyyin tsalitsuhu maddah. Ya. Af'ilah adalah bentuk jamak bagi setiap isim yang mudzakkar yang ruba'i, huruf ketiganya mad, yaitu af'ilah. Adalah tentu apa? Jamak tilah dari isim mudzakkar yang ruba'i yang huruf ketiganya mad. Contoh qadali. Qadali aqdilah. Qadali bagian belakang kepala. Ya, bagian belakang kepala. Ya, tempat di pintalnya rambut itu di belakang. Waradhif ardhifah. Waradhif ardhifah. Amud a'midah. Nah, itu. Jadi, qadal dia kita dapati adalah isim muzakkar. Kemudian ruba'i. Ya, ruba'i. Kemudian huruf ketiganya huruf illah, qadhalin. Demikian pula raghif, ruba'i. Mudzakkar huruf ketiganya mad, raghif, ya. Amud huruf apa madnya? Wawu. A'midah. Ya. Seriaskan. Kemudian waltazim af'ilatun. Waltazim af'ilah. atau af'ilatan, dan tetapilah bentuk jamak af'ilah. Ya. Fi jam'il mubawafi awil mu'tallil lami. Sebagai bentuk jamak dari mubawaf. Mubawaf adalah kalimat yang ainul kalimahnya dan lamul kalimahnya satu huruf. Satu huruf. Ya. Awil mu'tallil lam atau isim mufrad yang rubai yang lamul kalimahnya huruf illah, itu yang dimaksud dengan tadi i'lal. Ya. Tetapilah bentuk jamak af'ilah untuk mufrad yang mudha'af. Apa itu mufrad yang mudha'af? Maksudnya ainul kalimahnya dan lamul kalimahnya satu huruf, sama hurufnya. Awil mu'tal al-lam ataupun yang lamul kalimahnya huruf illah. Min fa'alin au fi'alin. Dari wazan fa'alin dan fi'alin. Jadi kalau wazan fa'alin dan fi'alin itu mudha'af, ainul kalimahnya dan lamul kalimahnya satu huruf, atau fa'alin dan fi'alin huruf akhirnya huruf illah, maka antum pegangi bentuk jamaknya af'ilah. Ya. Antum harus menjadikan bentuk jamaknya af'ilah. Ya. Kita ulangi. Ya, ambillah bentuk jamak af'ilah ya bagi mudha'af, bagi mufrad yang mudha'af dan bagi mufrad yang mu'tal lamnya dari wazan fa'ali dan juga wazan fi'ali, fi'alin. Seperti batatin, ya batatin. Dia wazannya fa'alin kan? Ya, batatin fa'alin. Dan dia mudha'af. Kenapa? Karena ainul kalimahnya dan lamul kalimahnya tak semua. Batatin. Ya, batatin. Ya, tambahan alifnya. Batatin. Maka dijamakkan dia menjadi abitta. Ya, abitta. Nanti akan dijelaskan prosesnya. Aslinya abutita. Ya. Dilebur menjadi abitta, diidghamkan. Kemudian zimam. Zimam. Zimamun. Ya, zimamun. Maksudnya apa ini? Fi'alun. Juga mudha'af juga karena ainul kalimahnya dan lamul kalimahnya satu huruf mim. Zimamun, alifnya tambahan. Ya, maka dijamakkan menjadi azimmah af'ilah. Aslinya tadinya azmimah. Ya, kemudian qaba'un. Ya, qaba'un. Ini apa? Contoh apa? Contoh dari wazan fa'al yang akhirnya huruf illah. Mana huruf illahnya? Itu hamzah. Aslinya apa? Wawu, qaba'un. Ya, qaba'un aslinya. Sudah lewat. Kaidahnya bahwasanya kalau ada huruf wawu ataupun ya yang datang setelah alif za'idah maka diubah menjadi hamzah. Qaba'un. Maka jadilah jamaknya aqbiyatun. Fina'un. Ini wazan apa? Fi'al. Akhirnya huruf illah. Hamzah itu aslinya ya, finayun. Maka dijamakkan menjadi afniyah. Afniyah. Lihat catatan kaki nomor 6 ya. Wal batat disitu. Wal batat mata'ul bait wa jahazuhu. Batat adalah perlengkapan rumah. Perhiasan dan perlengkapan rumah. Wazza dan juga bekal. Wa jumi'a ala af'ilah. Dan ia dijamakkan batat di atas abtitah. Af'ilah. Fahurrikatil ba biharokatil ta. Maka diharokatilah ba dengan harokat ta yang pertama. Dipindahkan harokat ta yang pertama kepada ba. Ya. Biharokatil ta al-ula. Lijtima'i ta ini. Karena di situ berkumpul dua ta. Kemudian setelah itu didohomkan ta yang pertama yang sukun kepada ta yang kedua fathah. Maka jadilah abittah. Ya. Jadilah abittah. Al-qaba manai asiyah pakaian. Mana siap dari pakaian. Nah itu cukup dulu insyaallah untuk pembahasan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.